Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam bab al-muraqabah. Yani seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini meliputi orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang fajir, orang-orang muslim maupun orang-orang kafir. Semuanya mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang diperbuat oleh seorang hamba, baik dari perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang yang senantiasa berada di atas kebaikan, baik tutur katanya, baik amalannya, perbuatannya, maka mereka akan mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas amalan mereka tersebut dengan balasan yang terbaik. Demikian pula kaum muslimin, mereka orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, mereka pula tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang-tenang saja dengan perbuatan mereka, bahkan merasa bangga dengan pelanggaran syariat yang mereka perbuat atau kezaliman yang mereka lakukan. Dan sungguh sangat banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang zalim, di mana mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan berbagai macam azab dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Shalih, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau menjelaskan tentang keadaan mereka, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan tindakan melampaui batas di muka bumi, dari bangsa atau dari kaum Ad, kaum Samud, orang-orang yang belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum mereka dan juga sesudah mereka, dari sisi postur tubuh yang begitu kuat. Bahkan mereka bisa memotong atau membangun rumah dari gunung yang begitu besar, gunung batu. Namun hal itu semua yang Allah berikan kepada mereka nikmat jasmani, tubuh yang begitu kuat, dan juga kenikmatan yang lainnya, ternyata menjadikan mereka melakukan tindakan melampaui batas, menjadikan mereka sombong, berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sesuai dengan keadaan mereka. Telah lewat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah keadaan mereka kaum Ad, yang mana mereka merasa bahwasannya tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan azab kepada mereka, ya, dengan dijadikan tempat mereka itu gersang. Setelah itu mereka menanti akan turunnya air hujan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengirimkan air hujan kepada mereka, namun sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka angin yang begitu besar, angin yang memiliki suara bergemuruh dan juga dingin, yang mana mereka mengira bahwasanya itu adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kampung-kampung mereka. Namun ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah mendekat angin tersebut barulah mereka sadar itu merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan jasad-jasad mereka itu seperti lilitan tali, saking pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya azab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka sesuai dengan keadaan mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa begitu pula mereka orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, mereka tidak lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan hukuman atas kezaliman mereka tersebut atau kemaksiatan yang mereka lakukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada kaum Samud, kaum Ad, dan Fir'aun dan semisalnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, amma Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, adapun kaum yang durhaka, yang zalim, yang kedua ialah kaum Samud, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Fajr ayat yang keempat, ayat yang kesembilan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, adapun kaum Samud, yang mana mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Samud ini mereka bisa memotong gunung, ya, mengambil batu-batu yang di gunung yang besar-besar, tayib, dan mereka memiliki bangunan yang begitu kokoh, yang besar, yang megah, tayib. Ini kaum Samud, menjelaskan tentang kuatnya mereka, sehingga mereka membangun rumah mereka dari gunung-gunung yang begitu besar dan gunung-gunung yang dari batu yang besar. Kata Syekh Salih rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fahum aydan indahum utuun wa tughyanun wa tahadilin nabiyihim. Demikian pula mereka kaum Samud sama seperti kaum Ad yang telah Allah binasakan. Di mana kaum Samud ini mereka juga memiliki sifat yang sombong, angkuh, serta melakukan perbuatan melampaui batas. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengancam keselamatan Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, seperti Nabi Saleh alaihi salam. Naam. Hatta qalu lahu, sampai mereka, yakni kaum Samud ini, berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam, Nabi yang diutus kepada mereka, kaum Samud, kata mereka, kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Saleh, sesungguhnya engkau ini pada sebelumnya itu adalah orang yang kami harapkan. Yakni kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, mana dalam ayat ini ialah kaum Samud mereka mengatakan bahwasannya, sebelum ini wahai Saleh, engkau ini adalah orang yang kami anggap adalah orang yang berakal. Adapun sekarang, yakni tatkala Nabi Saleh mendakwahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mulai mereka kaum Samud mengatakan, adapun sekarang ini kamu itu adalah orang yang safih, orang yang bodoh di tengah-tengah kami. Ini seorang nabi dikata-katai oleh kaumnya, yakni kaum Samud. Naam. Dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat sejarah para nabi dan rasul, mereka akan dalam dakwah mereka itu tidak lepas dari ucapan olok-olokan dan penghinaan, dan ini sudah merupakan sunnatullah. Dan yang demikian ini pula kaum muslimin akan didapati oleh mereka orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul, orang-orang yang dia itu berjalan menempuh jalan al-haq. Demikian pula mereka tidak akan lepas dari cemoohan, dari perkataan-perkataan yang menghina, yang merendahkan mereka. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah merupakan sunnatullah. Orang-orang yang berada di jalan al-haq, orang-orang yang berusaha berjalan di atas jalannya Nabi, naam, mereka akan digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Bahkan dia diberikan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan bagi mereka. Sebagaimana Nabi Saleh, naam, dikatakan orang yang tidak berakal, orang yang bodoh oleh kaumnya. Taib. Hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah seorang nabi yang Allah utus pada kaumnya melainkan, ya, nabi tersebut tidak akan lepas dari yang namanya cemoohan dari kaumnya, penghinaan dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidaklah datang kepada mereka, yakni orang-orang sebelum mereka dari para rasul yang Allah utus kepada mereka atau kepada kaumnya, illa qalu sahirun aw majnun, melainkan kaumnya tersebut akan mengatakan kepada nabi atau rasul yang diutus kepada mereka, dikatakan sebagai sahir, seorang penyihir, aw majnun, atau dikatakan sebagai orang gila. Tayyib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka berjalan di atas al-haq, mereka akan digelari dengan gelar-gelar yang tidak baik. Dikatakan sebagai orang gila, ya. Atau dikatakan sebagai tukang sihir, atau dikatakan sebagai orang yang ingin merubah agama dan semisalnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian pula dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita berjalan di atas al-haq, berusaha untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat Islam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mendapatkan kritikan, mendapatkan gelar-gelar yang tidak baik tatkala kita berjalan di atas al-haq atau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui bahwa apa yang menimpa kita tersebut itu bukanlah hal yang baru. Ya. Kenapa? Karena telah menimpa pada diri kita ini, begitu pula terjadi pada mereka orang-orang terdahulu, bahkan dari kalangan para nabi dan rasul, di mana mereka dikatakan oleh kaumnya sebagai tukang sihir, sebagai peramal, sebagai orang gila dan semisalnya. Dan gelar-gelar ini tidak lain diberikan ialah untuk menjauhkan umat manusia dari al-haq yang dibawa oleh nabi tersebut. Maka ayat ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai tasliyah, penghibur bagi kita, ya, tatkala kita berjalan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru hijrah untuk berusaha memperbaiki diri kita. Kemudian kita dikatakan sebagai orang yang sok pintar, sok alim, atau dikatakan sebagai orang gila dan semisalnya, atau membawa ajaran baru. Dalam keadaan kita berjalan di atas al-haq, jelas amalan kita dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka jangan kita merasa sedih. Kenapa? Karena mengalami yang apa menimpa kita ini, begitu pula dialami oleh mereka orang-orang saleh, para salaf terdahulu. Ya. Demikian kaum muslimin, hendaknya kita mempelajari, membaca bagaimana mereka orang-orang saleh terdahulu, mereka dalam menghadapi, ya, rintangan dalam mengamalkan al-haq atau berjalan di atas al-haq. Taib. Maka ayat ini sekali lagi sebagai hiburan bagi kita tatkala kita mendapati rintangan dalam kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berjalan di atas al-haq, maka kita harus tahu bahwasanya kita bukanlah orang yang pertama kali mendapatkan gelar yang demikian atau mendapatkan perkataan yang tidak baik, namun telah mendahului kita orang-orang yang lebih mulia daripada kita, para nabi, para salafus saleh, para sahabat. Demikian pula mereka mendapatkan cemoohan dari kaum mereka. Taib. Maka demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka berjalan di atas al-haq atau yang mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan lepas dari cemoohan, ya, dari ketidakridhaan orang-orang yang tidak senang. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, ya, manil tamasa ridon nasi bisukhtillah askhatahullah wasakhatahu. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya, dan demikian pula Allah akan menjadikan umat manusia akan murka terhadap dirinya. Dan sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendapatkan kemurkaan dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umat manusia itu ridha terhadap dirinya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak bisa kita mengumpulkan keridhaan manusia seluruhnya pada diri kita. Orang yang berjalan di atas al-haq, mereka tetap ada yang memusuhi. Demikian pula orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, mereka pun ada orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Namun bedanya ialah mereka orang-orang yang berjalan di atas al-haq akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendapatkan ujian, namun orang-orang yang berada di atas jalan yang benar, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa anzarahum thalathata ayyam, maka kaum Samud ini kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka 3 hari ya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Allah berikan mereka kesempatan 3 hari. Tayib. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian bersenang-senang wahai kaum Samud pada tempat kalian, tempat tinggal kalian selama 3 hari. Ya, silakan kalian selama 3 hari ini bersenang-senang kalian. Maka itu dzalika wa'dun ghairu makdzub. Maka 3 hari tersebut, setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab bagi kalian. Dikarenakan tindakan mereka yang mengancam nabi yang diutus kepada mereka, diolok-olok nabi yang diutus kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mereka, namun mereka melakukan tindakan melampaui batas pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mereka pun diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, falamma tamat ats-tsalatsatu wal iyadu billah irtajafat bihimul ardu wasiha bihim. Maka setelah berlalu 3 hari, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wal iyadu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka irtajafat bihimul ardu, tempat tinggal mereka yakni kaum Samud ya mengalami goncangan, yakni terjadi gempa. Naam. Wasiha bihim, begitu pun Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka suara yang begitu keras. Ya. Maka setelah berlalu 3 hari, setelah mereka ya melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan tanah pada tempat yang mereka tinggal tersebut berguncang, yakni terjadi gempa yang dahsyat. Setelah itu ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengirim suara yang begitu keras. Taib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa asbahu kahashimil muhtadir ay mislu sa'afin nakhli idza talat alayhi almuddatu sara ka'annahu hashimun muhtarid min asy-syamsi wal hawa saru kahashimil muhtadir wa matu an akhirihim. Maka setelah mereka melakukan kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka batas waktu 3 hari, setelah berlalu 3 hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah mereka itu bergoyang, berguncang. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suara yang keras sebagai azab bagi mereka. Maka tatkala itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, jasad-jasad mereka ya itu seperti pelepah kurma yang hangus, kering. Naam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kaum Tsamud disebabkan kezaliman yang mereka perbuat sehingga menjadikan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita orang-orang zalim mereka tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang tatkala dia melakukan kezaliman terkhusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin tatkala dia melakukan sekian banyak kezaliman tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ini lebih parah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan hukumannya di akhirat. Yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman di akhirat itu lebih pedih, lebih berat dibandingkan hukuman yang dialami oleh seorang tatkala di dunia ini. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada makhluk satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia adalah orang yang saleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari perbuatannya tersebut. Demikian pula orang-orang yang zalim, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang dia perbuat. Maka janganlah mereka merasa tenang, orang-orang yang melakukan kezaliman, zalim terhadap umat manusia, baik dari sisi kehormatan, ya, menghibai saudaranya dan semisalnya, ataupun dari sisi harta, memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Taib, berhati-hati, karena apa yang mereka lakukan tersebut tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun nanti di akhirat, atau pada dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada orang yang zalim yang berikutnya, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di mana kezaliman yang mereka lakukan itu menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang zalim tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Amma Fir'aun wa ma adraka ma Fir'aun?" Adapun Fir'aun, tahukah engkau siapakah Fir'aun itu? Kata beliau, "Fahuwa dzalikar rajul jabbarul mutakabbir." Fir'aun, dia adalah seorang yang sombong lagi congkak. Alladzi tagha wa ankara Allah azza wa jalla. Di mana Fir'aun ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dia adalah seorang lelaki yang sombong, yang congkak, dan juga orang yang suka melakukan tindakan melampaui batas. Ya, bahkan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Walaupun dalam hatinya mengakuinya, namun dia ingkari dengan ucapan dan perbuatannya. Taib. Di mana Fir'aun ini dia mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, nabi yang Allah utus kepada Fir'aun untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun, mendakwai Fir'aun. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa kepadanya, berkata Fir'aun kepada Nabi Musa, "Ma rabbul alamin?" Wahai Musa, siapakah Rabb alam semesta ini? Wa qala liqaumihi. Kemudian pula Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian selain diriku. Yani dia mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan mereka. Ini Fir'aun. Ya. Taib. Na'udzubillah. Maka Fir'aun pula dia berkata kepada Haman selaku perdana menterinya, dengan kesombongan yang ada pada dirinya, dia mengatakan kepada Haman, "Taib, ibni li sarhan, wahai Haman, kamu buat untukku ya bangunan yang besar, yang tinggi. Taib, la'alli ablugha al-asbab, biar aku ini bisa sampai ke pintu-pintu langit. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Agar supaya ini, supaya aku naik ke tempat yang engkau buat tadi, biar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Taib. Lihat bagaimana perbuatan Fir'aun. Tatkala dia dinasehatin oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia menantang, mengucapkan ucapan yang mana ucapan tersebut ialah ucapan penghinaan ya terhadap Nabi Musa alaihi salam. Dia mengatakan kepada Haman, "Wahai Haman, buatlah bangunan yang besar, yang tinggi, yang bisa sampai ke pintu-pintu langit, biar aku ini melihat Tuhannya Musa." Subhanallah. Taib. Kemudian dia mengatakan, ya Ali Fir'aun, "Wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Dia berkata kepada Nabi Musa, kepada kaumnya atau kepada Haman bahwasanya aku menyangka bahwasanya Musa ini adalah seorang yang berdusta. Demikian kaum muslimin, lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang zalim yang diberi nasihat oleh para rasul yang Allah utus kepada mereka, ya, bukannya semakin kembali atau sadar dari perbuatan kesalahannya tersebut, bahkan menantang, bahkan tantangannya itu dalam rangka untuk menghina utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan yang demikian, perbuatan orang-orang yang menentang al-haq atau yang merendahkan al-haq, begitu pula merendahkan orang-orang yang membawa al-haq, sekali lagi mereka tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa kadzaba fi qawlihi wa inni la'adhunnuhu kadziba." Kata beliau, ucapan Firaun kepada Haman bahwasanya dia mengatakan bahwasanya aku meyakini bahwasanya Musa ini adalah seorang yang dusta. Maka ucapan Fir'aun ini, kata Syekh Ibn Utsaimin, ini adalah ucapan yang dusta pada hakikatnya. Kenapa? Karena dalam hati kecilnya Fir'aun, di dalam hatinya, walaupun dia berucap dengan ucapan yang demikian, namun hatinya, ya, mengetahui bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah ucapan yang jujur. Ya. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, menjelaskan kepada kita bahwasanya Fir'aun itu mengakui di dalam hatinya kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Taib. Namun demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya hidayah at-taufiq, hidayatut taufiq, ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang diucapkan oleh Fir'aun dengan ucapan dia bahwasanya dia meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Musa adalah dusta, ini sebaliknya menunjukkan bahwasanya Fir'aun itu meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah al-haq. Hal ini nampak dari dialog yang terjadi antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ya Fir'aun, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau itu sudah tahu ma anzalaha ulai, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari mujizat yang Allah berikan kepadaku dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang aku sampaikan kepada dirimu ini, engkau sudah tahu ya itu adalah sesuatu yang hak dan tidak mungkin datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala." yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Dan ini sebagai basair, ya, sebagai sesuatu yang menjadikan penjelasan bagimu. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. Dan sesungguhnya aku wahai Fir'aun meyakini atau menyangka bahwasanya engkau adalah orang-orang yang binasa. Kenapa Nabi Musa alaihi salam mengatakan demikian? Dikarenakan Nabi Musa alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan, beliau tahu bahwasanya Fir'aun ini meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Makanya tatkala Fir'aun menolak, bahkan menantang, menghina apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pun mengatakan bahwasanya sesungguhnya engkau itu sendiri wahai Fir'aun meyakini, mengetahui apa yang aku sampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku mengira bahwasanya engkau adalah orang yang binasa. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui al-haq. Taib, namun dia mengingkarinya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang yang mendapatkan al-haq atau dia mempelajari al-haq mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena yang namanya hidayah atau taufik untuk menerima al-haq tersebut, ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ma ankara ma qala ma alimtu au ma alimta bal sakata. Wasukutu fi maqami tahaddi wal munadharati yadullu ala al-inqita'i wa adamil jawab. Maka dari dialog yang terjadi antara Fir'aun dan juga Nabi Musa alaihi salam, tatkala Nabi Musa alaihi salam mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya apa yang aku sampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku mengira engkau melainkan engkau ini adalah orang-orang yang binasa. Setelah Nabi Musa alaihi salam mengatakan yang demikian ini kepada Fir'aun, Fir'aun terdiam. Menunjukkan apa? Bahwasanya Fir'aun meyakini apa yang Nabi yang dibawa Nabi Musa alaihi salam adalah al-haq. Taib. Karena tatkala Nabi Musa alaihi salam menyampaikan yang demikian ini kepada Fir'aun, Fir'aun pun terdiam. Taib. Wa qala Allahu ta'ala anhu wa an qaumihi. Dan yang menjelaskan kepada kita secara gamblang bahwasanya Fir'aun itu meyakini al-haq yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan juga bala tentaranya, orang-orang yang bersamanya, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka itu membenarkan, meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun mereka melakukan yang demikian itu mengingkari dikarenakan kezaliman dan tindakan melampaui batas kesombongan yang ada pada Fir'aun dan juga bala tentaranya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tindakan Fir'aun yang menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ini merupakan tindakan kesombongan. Kenapa? Karena dia menolak al-haq. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menolak al-haq, maka pada hakikatnya mereka adalah orang yang sombong. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa itu yang namanya sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu ialah perbuatan menolak al-haq. Kita menolak al-haq yang kita ketahui atau yang disampaikan kepada kita. Wa ghamtun nas, dan juga meremehkan umat manusia. Ini namanya sombong, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin selama ini kita memahami yang namanya sombong itu meremehkan orang lain. Memang ini masuk dalam sombong juga. Namun di sana ada kesombongan yang lebih daripada itu. Apa itu? Kesombongan dikarenakan seseorang menolak al-haq, apapun alasannya. Sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang zalim, di antaranya sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya. Mereka dalam hati yang paling dalam meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Musa adalah al-haq. Ya, meyakini bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu dikarenakan kesombongan yang ada pada diri mereka menjadikan mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesombongan yang paling besar ialah mana di mana seseorang dia dinasihatin dan dia berada dalam kesalahan, kemudian diberikan arahan, diberitahukan tentang yang benar demikian, al-haq yang seperti ini, taib, kemudian dia menolak, maka inilah kesombongan yang besar. Kenapa? Dikarenakan dari kesombongan menolak al-haq inilah menjadikan seseorang ini akan tersesat di dunia dan di akhirat. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan juga hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang zalim, yang melakukan tindakan melampaui batas di muka bumi ini atau yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadikan Fir'aun dan juga bala tentaranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan ini menjelaskan kepada kita tentang kesombongan yang ada pada diri-diri mereka. Dan masih ada lagi penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mudah menerima nasihat dari siapapun nasihat tersebut, ya. Dan sebaliknya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kibir sombong, yaitu menolak al-haq yang datang kepada kita, taib, begitu pula meremehkan orang lain. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.